bijak di atas semua harapan tentang diriku. Melewati semua, menghadapi semua rintangan. Jangan pernah menyombongkan diri di hadapan mataku, karena itu semua takkan berarti bagiku. Jangan kau besar kepala. Buktikan bahwa